akan hidup mendatang. Dapat ku tempuh denganmu. Berpadunya dua insan, simfoni dan keindahan, melahirkan kedamaian, melahirkan kedamaian. Thank you.

Terima kasih. Mega, oh mega, hilang di diri saya satu. engkau berdusta. Aku pun telah menyadari diriku. Selama ini hanya perasaan menggoda jiwaku, yang setiap saat datang menyiksa batinku. Bukannya aku tak ingin memberi kebahagiaan, namun dirimu tak dapat melihat kenyataan. Ku rela dan berpasrah hati akan semua ini, walaupun sejuta kecewa mencekam diriku. Biarlah ku tempuh sendiri sisa hidup ini, dan ku mencoba mencari kedamaian batinku. Semua waktu. Kalau begini caranya, biar aku mengalah, itu tak apa, asal semua bagai pertama menikmati bahagianya cinta. Dalam hidupku Bila kita berdua

smile.